Bismillah, amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa ukirru bi karamatil awliya'i wa ma lahum minal mukashafati illa annahum la yastahikkuna min haqqillahi ta'ala shay'an wa la yutlabu minhum ma la yaqdiru alayhi illa Allah. Qala al-sharihu qawluhu wa ukirru bi karamatil awliya'i wa ma lahum minal mukashafati illa annahum la yastahikkuna min haqqillahi ta'ala shay'an wa la yutlabu minhum ma la yaqdiru alayhi illa Allah. Al awliya'u humul mu'minuna as-salihuna al-muttaquna fa kullu mu'minin muttaqun fa huwa waliyyun lillahi wan nas kullu mu'minin فَقُلُّ مُؤْمِنٍ مُتَّقٍ فَقُلُّ مُؤْمِنٍ مُتَّقٍ فَهُوَ وَلِيٌّ لِلَّهِ وَالنَّاسُ Isim mangkus itu ya-nya boleh dihadap ya, selama dia tidak dalam keadaan mansub, dalam keadaan marfu majrur ya, dan tidak ada al. Ya-nya nanti digantikan dengan kasroh, jadi dommah. Ja'adain marartu bidain. Ya, dia kan isim fa'il dari ittaqa yattaqi muttaqi. Cemangkus. Terus wan nasu yatafawatuna fi walayatillahi. Taib walayah bukan wilayah. Kalau wilayah itu kekuasaan, walayah mahabbah. Terus katafawutihim fil imani. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wa afdalul awliya'i humur rusulu alayhim as-salatu wassalamu thumma yalihim as-sohabatu thumma man tabi'ahum bi ihsanin wa yatafawatuna fi walayatillahi ala hasabi tafawutihim fil imani wattaqwa. فَمَنْ كَانَ أَعْظَمُ إِيمَانًا فَمَنْ كَانَ أَعْظَمَ إِيمَانًا وَالتَّقْوَى فَهُوَ وَالتَّقْوَى فَهُوَ أَعْظَمُ وَلَايَةً وَتَنْقُصُ الْوَلَايَةُ بِقَدْرِ نَقْصِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى. Baik. Sambung berikutnya. Mantap. Bismillah. Summa qala syarih hafidhahullah ta'ala, walaysal waliyu kama yas'umu sufiyyatu al-mukhrifuna annahu man ya'lamul ghaiba wa tasqutu anhu takalifu fahada batilun. Fal waliyu huwal mu'minul muttaqi. Tuh lihat muttaqi. Simangkus. Aslinya ya-nya tuh keluar kan. Terus fatakunu lahu taramatun fid dunya qad yajri lahu. Nah, taramatun irabnya. Apa mantu irabnya? Taramatun. Dia isim kana. Isim takun. Terus qad yajri lahu ala aidihim khawariqu bisababi barakatit tiba'ihim linnabi sallallahu alaihi wasallam mithlu ma hasala li ba'di sahabati wal karamatu tanqasimu ila naw'aini an-naw'ul awwalu al-kashafu fayakshifu lahu ma la yakshifu fayukshafu lahu ma la yukshafu li ghairihi mithlu Umar radhiyallahu anhu kana yakhthubul jumu'ati yakhthubul jumu'atu masyaallah yakhthubul jumu'ata wa yasihu wa yunadi qaidahu fil iraqi fi nahawanda ya sariyatal jabali Ya sariyatu al-jabala. Ya sariyatu al-jabala. Fakshif, ya tadi ya. Fakushifalahu. Fakushifalahu anil jaisi wa amril qaidi an. Wa amara al-qaida. An yulzima al-jabala. Falazimal jabala fa'alqallahu al-kalimata fi apa nih fi udnil qaidi fahadihi minal karamati ma'al musafati tawilati kashafalahu boleh kusipalahu wa mislu baik cukup juga hai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Karena tadi udah dibacain saya langsung bacain aja ya terjemahannya ya biar cepet. Kata mu'alib Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya mengakui karomah. Karomat itu jamak dari karomah. Perkara luar biasa. Ya, di luar adat kebiasaan manusia. Ya, ini karomah berasal dari Allah, enggak ada campur tangan manusia sedikit pun. Bisa ada para nabi. Kalau ada pada nabi ini berarti mukjizat. Ya. Juga bisa pada kalangan mukminin. Hai barakallahu fikum. Ya. Kalau ada para nabi namanya mukjizat. Kalau bukan nabi karomah. Dan perlu diperhatikan karomah yang disebutkan oleh para ulama dari generasi ke generasi selain nabi yaitu umat ini. Itu yang terbanyak pada selain sahabat. Makanya ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan di kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, contoh sampel-sampel individu sahabat yang nampak karomahnya itu sedikit. Sedangkan ketika Ibnu Taimiyah menyebutkan tabi'in banyak. Banyak sekali. Mulai dari Sa'ad bin Musayyab, Hasan Al-Basri. Ya, banyak sekali. Apa faedahnya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Al-Furqan itu, faedahnya adalah sahabat ya, ma'annahum padahal mereka itu adalah apa? Sebaik-baik manusia, khairun nas, korni. Jadi sama sekali keutamaan manusia di sisi Allah sama sekali tidak ditunjukkan dengan adanya karomah atau kasyaf-kasyafan. Namun sejauh mana seorang tersebut bisa istiqomah sampai akhir hidupnya menjalankan syariat ini, mendakwahkan syariat ini. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "A'dhamul karamah luzumul istiqomah." Karamah yang paling dahsyat, yang paling besar itu adalah komitmen dalam keistiqomahan. Karena ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di syarah Al-Furqan. Sampel-sampel nama-nama pribadi sahabat yang disebutkan memiliki karomah itu sedikit dibandingkan dengan tabi'in. Padahal sahabat lebih utama daripada tabi'in. Jadi sama sekali enggak ditunjukkan keutamaan seseorang itu kalau ada karomahnya. Terlebih lagi kalau dia menampakkan hal-hal yang di luar kebiasaan dan ternyata orang tersebut dikenal fasik, dukun, ahli klinik. Nah itu berarti bukan karomah. Itu sihir. Ya, itu sihir. Taibarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa ukirru bi karamatil awliya wa ma lahum minal mukasyafat. Ya, dan aku menetapkan karomah para wali. Ya, para wali-wali Allah dan mukasyafat yang ada pada diri mereka. Ini perhatikan juga nih. Ahlus sunnati wal jamaah menetapkan karomah dan mukasyafat bagi para wali. Ada dua kelompok yang gulu dalam hal ini. Kelompok pertama yang gulunya tafrid dan ifrat tentunya ya. Ada yang tafrid, ada yang ifrat. Ada yang gulu ekstrim ke kanan, gulu ekstrim ke kiri. Gulu berlebih-lebihan menafikan dan gulu berlebih-lebihan menetapkan. Yang gulu berlebih-lebihan dalam menetapkan ialah kaum sufi. Yang gulu berlebih-lebihan dalam menafikan ialah kaum Mu'tazilah. Ya, 2 atau 3 tahun lalu saya pernah menyanggah salah seorang pernyataan Ustadz Sunnah yang terkenal ketika dia mau membantah Abdul Somad bicara tentang kasyaf-kasyaf. Dia katakan gak ada tuh dalam Ahlus Sunnah tuh kasyaf-kasyafan, karomah-karomahan, subhanallah. Ini Mu'tazilah. Ini akidah apa? Mu'tazilah. Maka jangan gulu dalam berlebihan. Karomah, mukasyafat itu ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di buku-buku manapun, bahkan di buku dasar akidah wasitiyah yang kita pelajari. Ya. Dan di buku-buku kitab ulama yang lainnya. Jadi karomah, mukasyaf itu ditetapkan, memang ada. Ya. Nah, perinciannya baru kita belajar. Biar tidak gulu seperti sufi. Namun jangan asal dinafikan. Ya, barakallahu fikum. Baik. Dan ajaibnya itu waktu saya sanggah itu ngeles pula lagi waktu itu. Ah, itu keliru juga itu, harusnya akui aja. Waktu itu dia keliru. Ya. Kita semua pasti salah. Ya, qulu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya. Ya udah yang tobat, rujuk gitu. Jangan malah ngotot. Nah, ini keliru ya. Kalau kita salah, jelas kekeliruan kita itu bertentangan dengan apa yang terdapat dalam usul ahli sunnah, ya kita rujuk, susah amat rujuk. Ya. Taibarakallahu fik. Mana lagi tadi? Wala yutlabu minhum ma la yaqdiru alaihi illallahu. Ah, ini perhatikan nih akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap para wali. Ya. Ya, terhadap akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap para wali dan para wali itu ya benar ya? Ila annahum. Oh, ini kada lewat ya. Illa annahum la yastahiqquna min haqqillahi ta'ala syai'an. Namun para wali tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari hak Allah. Ya. Wala yutlabu minhum ma la yaqdiru alaihi illallahu, dan mereka tidak mampu, tidak boleh diminta dari mereka apa-apa yang mereka tidak mampu untuk mengabulkannya, kecuali hanya bisa dikabulkan oleh hak Allah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ya hafizahullah taala menjelaskan aulia, para wali, mereka adalah orang-orang beriman, as-salihun al-muttaqun, orang-orang saleh, orang bertakwa. Ya. Fa kullu mu'minin muttaqin fa huwa waliyun lillah. Maka setiap mukmin yang bertakwa berarti dia wali Allah. Tuh, perhatikan, mukmin yang bertakwa wali Allah. Jadi wali Allah itu definisinya simple. Enggak mesti pakai baju udang-udang, apalagi orang gila ya. Orang gila jadi wali nikah aja enggak sah kok. Jadi wali Allah lagi. Ya. An-nasu yatafawatun, karena manusia itu bertingkat-tingkat dalam kewaliannya, seperti bertingkat-tingkatnya mereka dalam keimanan. Allah taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali Allah tidak ada ketakutan bagi diri mereka, tidak ada kesedihan dari mereka. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Ini syahidnya nih, ini poinnya nih. Ya, yaitu orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Taibarakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Dan sebaik-baik para wali, mereka adalah para rasul alaihim assalatu wassalam. Ya, ini sebaik-baik para wali. Ini orang-orang sufi aneh akidahnya. Mereka menetapkan wali lebih afdol daripada rasul. Seorang wali lebih utama daripada 70 nabi Bani Israel. Nah. Oleh karena itulah mereka menetapkan Khadr atau yang kita kenal dengan Khidir itu lebih utama daripada Nabi Musa. Mereka mengatakan Khidir adalah wali. Betul itu, para ada ulama yang menyatakan demikian. Namun yang benar dia adalah nabi. Dia dapat wahyu. Ya. Dan dia bukan umat Musa. Karena Musa diutus untuk Bani Israel. Karena Nabi yuba'atsu ila qaumihi khassatan, kata Rasulullah SAW. Para nabi itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Wa bu'istu ana ilan nasi amatan. Ya. Taib. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Nah, summa yalihim. Kemudian yang setelah mereka para sahabat, summa man tabi'ahum. Kemudian yang mengikuti mereka dengan baik para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka bertingkat-tingkat dalam kewalian mereka sesuai dengan tingkatan mereka dalam keimanan, ketakwaan. Faman kana a'dhama imanan. Ya, maka siapa yang imannya itu paling besar, wa taqwan dan ketakwanya, maka dialah yang paling besar juga kewaliannya. Kewalian itu akan berkurang sesuai dengan berkurangnya iman dan ketakwaan. Dan bukanlah wali sebagaimana yang disangka, diklaim oleh kaum-kaum sufi. Para pendongeng yang menyatakan bahwasanya wali itu ialah man ya'lamul ghaibah wa tasqutu anhu at-takalifu, ya. Yang tahu perkara gaib, kemudian yang sudah gugur beban syariat, ya. La fahada batilun, ini batil ini. Maka wali adalah mukmin yang bertakwa. Ya, maka karomah itu hanya ada di dunia. Ya. Taib. Allah berlakukan khawarik, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia itu ada pada mereka disebabkan keberkahan mereka karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keberkahan ittiba, keberkahan iman, keberkahan amal saleh mereka. Ya. Mislu ma hasala li ba'di sahabat, seperti yang terjadi pada sebagian sahabat. Taibarakallahu fikum. Nah, ini baca ya buku Syekhul Islam ini Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Kita pernah kaji di sini selesai 75 pertemuan pakai syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kalau baca buku itu bagusnya pakai syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Itu bagus itu. Baik. Mana lagi tadi? Wal karamatu tanqasimu ila nau'ain. Ini ya. Ya, ingat ya. Ada dua kelompok ekstrim dalam hal ini, yaitu kelompok yang pertama Mu'tazilah yang mengingkari karomah. Mereka mengatakan gak ada tuh karomah. Ya, kenapa? Karena mereka bersandar pada dalil-dalil akal. Ya, yang kedua yang gulu berlebihan dalam menetapkan karomah sampai orang gila disangka punya karomah. Ya, orang gila punya karomah. Wali. Kita katakan kok dia gila, dia enggak sholat. Itulah keikhlasannya, menampakkan ya ketidaktakwaan, menampakkan kegilaan padahal hatinya adalah orang yang paling bertakwa. Terpedaya, orang gila diciumin tangannya. Ya. Terkadang setan membantunya. Itu di Tebet ada orang gila main gitar, gonjreng-ganjreng, telanjang. Di Arab, katanya Habib. Ditegur sama jamaahnya, sama jamaah Habib loper juga, Bib. Dipanggil masih Bib. Bib, adzan Bib. Ya, marah tuh orang gilanya. Ditarik mukanya, dimasukin ke keteknya. Habis itu dia semakin yakin nih wali, karena di keteknya lihat Ka'bah katanya. Keteknya Masya Allah, mantep itu kan. Ketek orang gila. Ketek di kenek biskota aja mantep baunya, apalagi ketek orang gila. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Mereka menetapkan karomah yang benar. Ya. Taibarakallahu fikum. Mana lagi tadi? An-nawul awal al-kasyaf. Yang pertama kasyaf. Kasyaf itu apa sih? Menyingkap ya. Kan kita ada kajian tuh kasfus syubhat. Menyingkap syubhatnya. Ya, artinya dia disingkap. Allah menyingkap dia apa-apa yang tidak disingkap kepada selainnya. Ada yang lain enggak lihat gitu. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Kan saya tulis di sini Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan apa? Wa ma lahum minal mukasyafat, dan mukasyafat yang ada pada mereka. Nah, sebagian ulama menerangkan mukasyafat, kasyaf inilah firasat yang Allah berikan firasat kepada seorang mukmin, yang dengannya nanti seorang mukmin ini dia memprediksi perkara-perkara, dan pada kenyataannya memang sesuai dengan apa yang dia prediksikan. Ya, al-kasyaf. Semisal Umar kana yaktubul Jumu'ah. Umar lagi khutbah Jumat di mana? Di Madinah tentunya. Ya. Wa yasihu yunadi qa'idah qa'idahu. Dan Umar sebelumnya mengutus pasukan yang dikomandoi oleh Sariyah namanya. Ya, ke daerah gunung di Nahawan, daerah Irak, untuk bertempur dengan Romawi. Ya. Umar berteriak, "Wa yunadi qa'idahu," dan Umar menyeru panglimanya fil Irak, fi Nahawan. "Ya Sariyah al-Jabalah." "Wahai Sariyah, tetap di gunung, tetap di gunung," gitu. Barakallahu fikum. Ya. Ya, Sariyah itu panglimanya dengar, "Hah, suara Umar. Al-Jabal, Sariyah, Al-Jabalah. Ya, tetap di gunung, tetap di gunung." Fakusifalahu anil jais. Disingkap untuk Umar terkait pasukan. Wa amaral qa'idah, dan Umar memerintahkan panglimanya untuk tetap berada di gunung, karena kalau terus berjalan nanti terkepung musuh. Maka panglimanya pun tetap berada di gunung. Maka Allah memberikan kalimat kepada Umar. Ya, maka Allah pun melontarkan kalimat Umar fi udunil qa'id. Ya, di telinga sang panglima. Pas itu waktu itu jamaah sholat Jumat di Madinah bingung, Umar ngapain teriak-teriak Sariyah? Belum, waktu itu belum ada video call jelas ya. Ya. Kalaupun ada video call juga Umar cuma ngelihat muka Sariyah kan. Namun Umar diperlihatkan oleh Allah kondisi pasukan musuh dan pasukan Sariyah. Ya, Umar pun berteriak dan suara Umar jelas terdengar di Sariyah. Jamaah di Madinah bingung ketika Sariyah pulang balik ke Madinah. Wah, alhamdulillah Allah selamatkan kita. Umar teriak-teriak ke kita sampai dengar kita di Irak. Kata jamaah yang di Madinah, "Oh, pantes. Dulu Umar teriak-teriak ya Sariyah al-Jabal." Oh, itu tuh. Ah, kurang lebih kalau bahasa kita gitu ya. Nah, ambil ngopi gitu kan. Kalau kayak kita mungkin ini ilustrasinya gitu. Jangan disamain kayak kita gitu. Kalau kayak kita gitu kan. Ya. Ini karomahnya Umar bin Khattab. Banyak sekali karomahnya Umar bin Khattab ya. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada Nabi setelah aku ya Umar, mulhamun. Itu Umar itu banyak Allah berikan firasat yang benar. Khamr haram itu karena itu Umar. Ya. Banyak itu. Karena Umar. Dulu perang Badar usulan Umar yang dibenarkan oleh Allah. Ya, Abu Bakar yang lain usulannya ditawan aja ditebus. Ini. Kalau Umar mah bunuh semuanya, tawanan Badar. Ternyata usulan Umar yang benar. Taib. Dan gak ada yang sama lah mengenai Umar lagi. Jangan coba-coba kita samakan orang sekarang dengan Umar. Jokowi lah kayak Umar. Enak aja Umar gak pernah ke dukun. Ya. Umar gak pernah ke dukun. Gak pernah tuh Umar ke Madinah ngumpulin. "Hey, Khalid bin Walid, ambil tanah dari dan itu mau tanah dari Syam. Hey, Amr bin As, ambil bawa tanah dari Mesir, Ma'air." Ya, mana ada. Umar gak pernah tuh mandiin kudanya pakai air kembang 7 rupa atas wasiat dukun. Mana ada. Saya kesel sekali itu. Waktu itu dibilang Umar mirip Jokowi. La ilaha illallah. Cahaya. Cahaya apaan? Apalagi ada yang ustaz yang bilang, "Umar sama dengan Ahok." Ahok sama mirip Umar. Walaupun dia ralat, tapi itu kan ngeselin sekali itu. Apa sisi kesamaannya? Enggak bakal sama dari A sampai Z, dari Z sampai A. Kalau huruf lebih dari Z enggak bakal sama juga. Ya. Sama 4 huruf enak aja. dulunya kafir, dia Umar beriman, Ahok tetap kafir, mana? Sama tegas, mana Umar tegas, Ahok pengecut. Hah? Enak aja disamain. Ya. Enggak ada lagi kayak Umar, udah selesai. Enggak ada, Umar udah panutan kita setelah Abu Bakar Siddiq. Ya, dari umat ini. Udah enggak ada lagi, jangan disama-samain udah. Ya. Nah, kita teladani aja udah, jangan disama-samain, dianalogikan nih, bagaikan Umar, bagaikan Umar. Siapa yang dibagaikan Umar? Jokowi. Ah. Datang ke dukun mulu. Siapa? Ahok. Alhamdulillah. Mana lagi tadi? Hah? Mana sekarang? Fahadil. Minal Fahadi minal karomati. Ini adalah termasuk diantara karoma. Padahal jarak jauh, namun disingkap. Ya. Disingkap. Nah. Ayo, tafadhal berikutnya. Ustaz Abdurrahman, baca dulu. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى ومثل عباد عباد عباد ومثل عباد بن بشر بشر ومثل عباد بن بشر وأسيد وأسيد بن وأسيد بن خضير حدير حضير رضي الله عنهما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاءت لهم أصواتهم كالسرج فلما افترق أضاء لكل واحد صوته حتى بلغ بيته النوع الثاني التأثير كما كان لخالد بن الوليد رضي الله عنه لما حاصر حسنا من حصون الكفار فقالوا لن نؤمن حتى تشرب السم فقال رضي الله عنه بسم الله وشربه ولم يضره فهذا مثال هذا النوع إن صح ومثل ما ذكر عن بعض الصحابة أنه سخر له الأسد أنه سخر له الأسد فكان يحمل معه الحطب من البر إلى بيته هذه من الكرامات تحصل لبعض الصحابة وبعضهم لا تحصل له وأعظم الكرامات الإيمان فهذه الكرامات خوارق العادة تحصل لبعض المؤمنين وهذه إذا حصلت لهم ببركة اتباعهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه تسمى كرامة كرامة هذه تسمى كرامة وأما ما حصل على أيدي يحصل وأما ما يحصل أنت ما pakai film madi لا يحصل أما ما يحصل على أيدي المشعوذين والسحرة فهذا يسمى حالة شيطانية فخوارق العادة التي تجري على عادات الكفار والفساق هذه أحوال شيطانية مثل ما يحصل لبعض السحرة أن يطير في الهواء وأن يحمل إلى عرفة في وقت الحج ويرجع في يومه ويرى أن هذا له فضل وهو لا أحرم ولا شارك الحجج ولا شارك الحجاج فهذه أحوال شيطانية تطير بهم وتتمثل في هيئتهم تغرر باتباعهم طيب ya. Contohnya adalah Abbad bin Bishr dan Usaid bin Hudair. Kharaja yang keduanya keluar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam yang gelap gulita. Fa'ada'at lahum aswatuhum kasiraj. Nah, tongkat mereka mengeluarkan cahaya. Jadi bisa lihat. Maka tatkala keduanya berpisah, masing-masing tongkat keduanya juga mengeluarkan cahaya sampai ke rumah. Nah, ini yang pertama, karomahnya berupa kasyaf. Yang kedua, at-ta'sir, punya pengaruh, efek. Sebagaimana terjadi pada Khalid bin Walid ketika beliau mengepung benteng orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengatakan, "La nu'mina hatta tashraba summa." Wih Khalid, kami enggak akan beriman sampai kamu ayo minum racun, berani enggak? Maka Khalid mengatakan bismillah. Ya, dan beliau meminumnya. Walam yadurrahu. Ya. Dan racun itu sama sekali enggak memberikan efek mudarat untuk Khalid. Ya. Hada misalun hadan naw'i. Ini contoh dari ya, jenis ini insoha. Kalau memang sahih. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wamisluhu, contohnya yang disebutkan dari sebagian sahabat bahwasanya ditundukkan untuk beliau, untuk seorang sahabat ini, seekor singa. Ya, maka ia membawa ya kayu ditunggangi itu ya. Jadi singa itu ditunggangi oleh sahabat tadi. Ini kisahnya juga disebutkan ya di Al-Furqan. Ketika sahabat ini ada di belantara Afrika. Ya. Dia naik kayu naik singa tadi dihantarkan sampai ke perkampungan manusia. Cuman kalau di sini disebutkan dia bawa kayu juga dari daratan, maksudnya dari tengah hutan sampai ke rumahnya. Ini semua adalah karomah yang ada pada sebagian sahabat, sebagiannya lagi enggak ada karomahnya. Ya, a'zamul karomat, namun karomah yang terbesar adalah al-iman. Ya. Nah, ini karomah. Karomah yang khawarikul adah, yang di luar kebiasaan manusia. Itu ada pada sebagian kaum mukminin. Dan ini ya karomah ini ada pada mereka karena keberkahan ittiba mereka kepada an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, an-nabiyya maf'ul bih dari amil masdar ittiba. Nah, dan ini dinamakan karomah. Adapun yang ada pada sebagian dukun, ahli klinik dan para penyihir, itu namanya bukan karomah tapi halatun syaitaniyatun. Ya. Keadaan syaitaniyah. Syaitan, ya. Tayyib barakallahu fik. Ya, mana lagi tadi? Khawarikul adat. Ya, hal-hal yang di luar kebiasaan yang ada pada kebiasaan orang kafir dan orang pusak, itu namanya orang-orang fasik, ahwal syaitaniyah. Seperti ada pada sebagian para tukang sihir yang dia mampu terbang di udara, ya, atau bahkan dia bisa dibawa oleh angin sampai ke Arafah di waktu musim haji dan dia balik ke rumahnya, ya, ini, ya, wa yara anna hadza lahu fadlun, dan dia menganggap ini ada keutamaan, padahal dia enggak ihram. Ya, enggak bergabung bersama jamaah haji yang lain. Nah, ini ahwal syaitaniyah. Ya. Tapi setan yang menerbangkan mereka. Ya, yang menyerupai keadaan mereka. Ya, tughriru bi asbahim, dan menipu pengikut mereka. Wa min dzalika, ini belum ya? Nah. Baik, Riyandi baca Riyandi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa min dalika ma yahsuru 'ala yadir masihid dajjari fi akhir zamani min amrihi as-sama'a antum tira fayumtiruna wal arada antan buta fatun bitu wa kit'ahu rajula nisfaini fayakumu hadhil khawariqu allati tajri lis-saharati war kuffari war munafiqina hiya ahwalus syaitaniyah ahwalun syaitaniyatun ammal khawariqu allati tajri ala aidil mu'minina fahadhihi tusamma karamatan hasalat lahum bi barakati tibaihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam watnadi yajri ala aidil anbiya'i alaihimus salatu wassalam yusabma ayatin wa mu'jizatin mithlu asa Musa alaihi salam idkhaluhu aryadda fi jaybihi. Kenapa ditasdid dalnya? Wa idkhaluhu aryadda fi jaybihi fatakhruju baydau min ghairi su'in wa mithlu taksiri ta'amir nabi sallallahu alaihi wasallam wa nabi'a arma'a. Itu kan mislu, jadi mudah menilai dari mislu. Wa nabi'a irma'i min baini asabi'ihi wa mayajri ala yadid nabi'i yusabma ayatan wa mu'jizatan wa mayajri ala yadir mu'mini arwali'i yusabma karamatan wa ma yajri minal khawariqi ara aidis saharati war kuffari yusamma haratan syaitaniyatan. Nah, tadi umin zalik ya. Ya, diantaranya yang terjadi pada masih ada dajjal di akhir zaman ketika min amrihi as-sama'ah, ketika dia memerintahkan langit. Ya, antum tiro, agar langit menurunkan hujan. As-sama'a maf'ul dari amri. Ya, masdar beramal-amal fi'il. Fayum torun. Ya. Maka mereka semua akhirnya diberi hujan. Dan Dajjal memerintahkan al-ardah. Ya, tunbitu, agar bumi ini menumbuhkan. Maka bumi menumbuhkan. Dajjal membelah dua, ya, seseorang. Ya. Ya, Dajjal membelah seorang di black jadi dua. Fayakumu, akhirnya orang itu bisa diri lagi, bersatu lagi. Ini di luar kebiasaan yang ada pada para tukang sihir, orang kafir, orang munafik, itu namanya ahwalun syaitaniyatun. Kebiasaan yang ada pada kalangan kaum mukminin ini dinamakan karomah. Ya, karena keberkahan itiba mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ada apa yang ada pada para nabi di luar kebiasaan ini namanya ayatin mukjizatin. Nah, semisal tongkat Nabi Musa memasukkan tangannya ke sakunya dan keluar cahaya putih tanpa ada keburukan sedikit pun. Semisal Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak makanan. Ya, artinya kisahnya itu pasukan banyak, kuali cuman sedikit, tungku. Ya udah, sahabat ngambil aja, nggak usah lihat-lihat. Dan makanan nggak habis-habis satu tungku itu. Padahal normalnya ya paling cuma buat berapa puluh orang. Ya, pasukan sahabat ribuan. Ya, dan juga apa namanya memancarnya air di antara jari jemari beliau. Dan apa yang ada pada Nabi ini namanya ayat mukjizat. Apa yang ada kalangan kaum mukminin di antara hal-hal yang di luar kebiasaan ini namanya karoma. Ya, dan kalau pada tukang sihir dan orang-orang kafir namanya halatun syaitoniyatun. Nah. Baik. Paris, baca Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullah ta'ala qawluhu illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala syai'an fal awliya wa kadal anbiya la yastahiquna min haqqillahi syai'an fal yastahiquna al-ibadata idh hiya haqqullahi khalisun la yastahiquhu nabiyun wala waliyun wala wairuhum fallahu haqquhu al-ibadatu wa rasulu haqquhu at-ta'atu wal-mahabbatu wal-ittiba'u wal-waliyu haqquhu at-taraddi anhu wal-iktida'u bi'amalihi at-tayyibi amal ibadatu fahiya haqqullahi la yu'ta syai'un li-ghairin lillahi walihada qala al-mu'allifu wala yutlabu minhum ma la yak itu mungkin li-ghairillah ya bukan li-ghairin lillah. Nah, makanya tanwinnya iwat anil apa itu? Nah, iwat anil isim ya. Setelahnya ada isim dapat jalalah. Ya. Terus wala yutlabu minhum ma la yaqdiru alaihi illa Allahu la kama yadhunnu ba'dun nasi min ityanil quburi wa du'ai ashabiha wa dhabhi lahum wa nadhari lahum wa su'alihim qada'al hajati wa tafrijal karobati fa hadha syirkun ma Allahi fi ibadatihi. Nah, barakallahu fik. Ya. Juga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, la illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala syai'an. Namun hanya saja para wali tidak memiliki hak sedikit pun dari hak-hak Allah. Ya. Barakallahu fik. Jadi ini bantahan terhadap kalangan kaum sufi yang berlebihan terhadap para wali. Ya barakallahu fik. Nah, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, maka para wali demikian pula para nabi, mereka tidak memiliki hak sedikit pun dari hak Allah. Apa hak Allah? Ibadah. Ya mu'at atadri ma haqqullah 'alal ibad, kan gitu ya. Apakah engkau tahu hak Allah atas hamba? Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu hamba beribadah pada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Mana tadi? Fala yastahiquna al-ibadata. Mereka enggak berhak dapat ibadah. Karena ibadahlah hak Allah. Ya, khalis. Hak yang murni untuk Allah. Nabi enggak berhak, wali enggak berhak, siapapun enggak berhak selainnya. Allah yang Allah haknya adalah ibadah. Rasul haknya ditaati. Ya, dicintai dan diikuti. Ditaati. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ya, ati Allah wa ati Rasul, begitu kan. Mahabbah dicintai juga. Kecintaan kita, ya, setelah kecintaan kita kepada Allah harus kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi ya wa nasi ajma'in. Begitu. Mana lagi tadi? Al-ittiba sama juga. Ya, ittiba mesti diikuti. Maka wali haknya at-taraddi anhu. Yaitu kita memohonkan keridhaan Allah untuknya. Wali iktida'u bi amalihi at-tayyib, meneladani amal mereka yang baik. Adapun ibadah ya hak Allah, tidak sedikit apa sedikit pun tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Oleh karena itu mu'alif mengatakan wala yutlabu minhum ma la yaqdiru alaihi illallahu. Para wali itu enggak boleh diminta apa-apa yang mereka tidak mampu mengabulkannya kecuali Allah. Tidak sebagaimana disangka oleh kaum oleh sebagian orang yang mereka mendatangi kubur orang soleh, berdoa kepada penghuni kubur, menyembelih untuknya, bernadar untuknya, ya, meminta ditunaikan hajat, ya, dilepaskan dari segala macam, ya, apa namanya, kesulitan-kesulitan. Ini syirik, ya, menyekutukan Allah dalam peribadatan pada Allah, syirik akbar, ya, syirik akbar. Fa barakallahu fikum. Ah, berikutnya. Johar, baca Johar. Lanjut, lanjut. Siapa tahu selesai ya bulan. Berapa pertemuan lagi nih kira-kira? Bisa 4 pertemuan lagi bisa. Ya, 3 pertemuan lagi lah. Nanti harus selesai. Ayo. Udah jam berapa sih? Oh, udah jam 2 ya. Eh, ya, tanggunglah satu halaman. Johar, Johar, baca Johar. Johar Malik Ibrahim, masya Allah. Namanya udah kayak nama wali. Kan ada nama wali di Indonesia tuh. Malik Ibrahim apa? Itu nama Sunan itu. Nama Sunan itu gitu, nggak ada nama Sunan Manto gitu. Sunan Manto. Nggak apa-apa, nggak apa-apa nggak jadi Sunan. Yang penting jadi wali, ya nggak? Ya, siapa tahu Manto wali kan, wali itu yang beriman bertakwa. Ayo baca Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, wa la ashadu li ahadin minal muslimina bi jannatin wa la narin illa man shahida lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinni arju lil muhsini wa akhafu alal musii, wa la ukaffiru ahadan minal muslimina bi dhanbin wala akhrijuhu min dairatil islam. Thumma qala asy-syarih fidhahullah ta'ala, qawluhu wa la ashhadu li ahadin minal muslimina bi jannatin wa la narin illa man shahida lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi 'aqidatu ahli sunnati wal jama'ati annahu la yashhadu li ahadin bi'ainihi bil jannati wa la yashhadu li ahadin bi'ainihi bin nari illa man shahidat lahu an-nususu fa nashhadu lahum bil jannati kal 'ashrati al-mubashsharina bil jannati wa ahli bay'ati ridwani kadhalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar ahadun mimman bay'a tahta ash-shajarati, kadhalika aidan bilalun min alladhina shahida lahum bil jannati wa ibnu umar wa abdullah ibnu salamin. Amma ghayruhum fala nashhadu lahu bi'ainihi lakin nashhadu bil 'umumi fa naqulu kullu mu'minin fil jannati wa kullu kafirin fin nari, amma fulanun wa fulanun bi'ainihi fala nashhadu lahu bil jannati walakin nashhadu bil 'umumi fa narju lil muhsini wa nakhafu 'alal musii. Naam. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wala asyhadu li ahadin minal muslimina bi jannatin wala narin. Aku tidak mempersaksikan bagi seorang mukmin, salah seorang di antara kaum muslimin dengan surga atau di neraka, illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinni arju lil muhsin wa akhafu 'alal musii. Namun saya berharap kebaikan untuk orang yang berlaku baik, dan aku mengkhawatirkan keburukan untuk orang yang berlaku buruk. Ya, wala ukaffiru ahadan minal muslimina bidzanbin. Aku tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin karena su dosa. Dosa besar. Ya. Wala ukhrijuhu min dairatil islami. Dan aku pun tidak mengeluarkan mereka dari ya, lingkupan Islam. Hai barakallahu fik. Dan Syekh juga bukan orang yang gampang-gampang membid'ahkan. Ya, apalagi mengkafirkan. Namun yang kita lihat di Kasbus Syubhat, ya, di Masail Kitab Tauhid, di Usul Salasa, Sittatu Mawadi' minas Sirah, ya, di Kaidah keempat Qawaidul Arba, di Mufidun Mustafid, di Risalah Syakhsiyah, ya, dan di risalah-risalah beliau yang lainnya, kok beliau mengkafirkan gitu. Bahkan beliau mengkafirkan person-person. Ingat, beliau mengkafirkan itu apakah secara umum, mutlak ataupun person-person ta'yin, itu karena pelakunya itu bukan lagi adalah dosa besar seperti ya, zina dan yang lainnya, namun memang pembatal keislaman. Ya, harus dipahami ini. Nah, ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Demikian pula kita enggak boleh mempersaksikan seorang itu masuk surga. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merinci hal ini ya, berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, juga ini ditetapkan oleh As-Suyuti. Ya, kita boleh Ahlussunnah wal Jamaah mempersaksikan yang memang dikenal baik, dia mukmin bertakwa. Sekarang saya mau tanya mantunya, ma ba'alukum, apa pendapat kalian tentang Imam Ahmad, di surga atau di neraka? Di jannah. Gak mungkin kita katakan kan, Imam Ahmad bisa jadi di neraka. Gak mungkin ngomong kayak begitu. Imam Malik, ya kita gak mempersaksikan, tapi bisa jadi dia, kita gak mempersaksikan dia di surga, tapi bisa jadi dia di neraka. Gak mungkin kita ngomong kayak begitu. Nah, yang memang sudah ma'ruf, ya, itu kata Ibnu Taimiyah boleh. Nanti insya Allah saya akan kutip itu, saya akan bagikan kutipan itu di grup. Cuman mesti ngubek-ngubek buku dulu. Ada di Majmu' Fatawa keterangan Ibnu Taimiyah dan keterangan dari Al-Imam As-Suyuti, ya, di Syarah Sunan An-Nasa'i, ya. Tapi barakallahu fiik. Ada bukunya dua-duanya di saya. Ntar saya insya Allah saya kutip kalau ada waktu senggang. Nanti di grup ya, ibaratnya itu. Pernah baca, berapa kali saya baca itu, ya. Mana lagi tadi? Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, aku tidak mempersaksikan siapapun dari kalangan kaum muslimin dengan surga atau neraka kecuali yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempersaksikan seorang pun biaini personnya dengan surga atau neraka. Ila man syahidat lahu an-nususuh, kecuali yang memang nas-nas ayat Quran hadis mempersaksikannya, ya. Tapi maka kalau nas sudah mempersaksikan, kita persaksikan bahwasanya mereka mendapatkan surga. Semisal 10 orang yang dijamin maksud surga, masih ingat gak pembahasan sebelumnya? Selain 4 khulafa rasidin, yang berikutnya siapa? Talhah, Zubair bin Awam, Sa'ad, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, ya. Nah ini, hah? Zubair bin Awam tadi udah, nah, itu tambahannya. Taib, taib. Kemudian apalagi Ahlu Bayati Ridwan. Demikian pula yang Nabi sabdakan, la yadkhul an-nara ahadun mimman bayya'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka orang yang seorang pun yang berbayat di bawah pohon. Demikian pula Bilal, ya, Bilal kan Nabi dengar ya, terompahnya di surga. Alladzina syahida lahum bil jannah. Minal ladzina, di antara orang-orang yang Nabi persaksikan di surga, Ibnu Umar, Abdullah bin Salam, siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud, yang betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil waktu itu ditertawakan ya oleh seorang sebagian sahabat yang Nabi marah, kenapa ketawain? Ini surga nanti ini betisnya. Nah, ini subhanallah. Ya, juga apalagi sahabat yang jadi tameng hidup Nabi di perang Uhud, ya, yang minum darahnya Nabi ketika hijamah, ya, apalagi ini istri-istri Nabi yang Nabi persaksikan mereka adalah istri-istri beliau di surga, Khadijah, Aisyah, putri Nabi Fatimah, ya, Hasan, Husain, yang disebut sebagai sayyidnya para syabab di jannah. Siapa lagi paman beliau? Ukasyah juga, ya. Siapa paman Nabi? Hamzah, sayyidnya syuhada. Ukasyah kan jelas. Ya Rasulullah, ya Allah ya jalani minhum. Nah, anta minhum, kata Rasulullah. Dapat tazkiyah. Hai barakallahu fikum. Ya. Amma ghairuhum, ada pun yang lainnya, kita tidak persaksikan secara person bahwasanya dia di surga atau neraka. Namun kita saksikan, persaksikannya secara umum. Maka kita katakan setiap mukmin di surga, setiap kafir di neraka. Adapun si fulan per personnya, kita tidak mempersaksikan dia di surga atau di neraka. Maka keliru juga orang awam ya, ketika dipersaksikan apa namanya, mayit, gimana nih bersaksi, khair, jannah, jannah, jannah. Gak boleh itu. Ya. Khair, khair. Ya. Ya kita doain aja kebaikan, ya enggak? Khair khair aja. Satu orang yang enggak sholat khair, khair apaan? Ya. Main khair khair aja. Namun kalau kalangan kaum mukmin mati, wafat, kita enggak boleh telisik, telusuri, recheck dulu jangan-jangan dia enggak sholat nih. Zahirnya dia mukmin ya, mukmin kita sholati. Kecuali telah jelas, ya. Oh ini yang mati ini yang gak pernah sholat. Nah itu bar. Oh ini yang mati ini Kuburiun, pembela pawang hujan kemarin, belum tobat, malah mengapresiasi pawang hujan kemarin, dan dia belum nampak tobatnya. Kan mesti tobat wa intabu. Nah, kalau mereka tobat baru. Mana lagi tadi? Walakin nasyadu bil umum. Ya. Fanarju lil muhsin wa nakhafu 'alal musii. Kita harapkan kebaikan untuk orang yang berbuat kebaikan, kita khawatirkan keburukan untuk orang yang berbuat keburukan. Qaidatun 'ammatun. Nah, ini cukup dulu ya, udah capek juga nih. Kaidah umumnya pekan depan insyaallah. Ya. Kalau memang mendesak ya kita bikin sepekan dua kali biar khatamah. Kalau mendesak, ya. Ya kata lo, tuh dikit lagi nih, tinggal halaman berapa nih? 20 halaman lagi. Hah? Jilid 2 nya itu Kasfus Syubhat dan Fadlul Islam. Hah? Apaan? Syarah Syarojihi juga. Iya, khatam. Ini kan kita di sini baru khatam apa? Nawakidul Islam sama Risalah ila Ahli Qasim. Kalau Qaidul Arba, Usul Salasa, kan udah ya di Syarah Syekh bin Baz ya. Boleh juga ini dibacain, gak apa-apa semuanya. Selama bulan puasa lah kita bacain lah ya, Usul Salasahnya sama Qaidul Arba-nya. Ya. Kalau Kasfus Syubhatnya itu cakep itu. Jadi Syarojihi ini ada dua ini. Bunyi apa itu? Ini Syarojihi ada dua. Ini kan jilid pertama nih. Syuruh Rasail ini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau ini kan syarahnya Usul Salasah, Qaidul Arba, Nawakidul Islam, Risalah ila Ahli Qasim itu kan. Nah, yang jilid apa yang jilid dua lebih tebal, Kasfus Syubhat dan Fadlul Islam. Nah, Kasfus Syubhatnya itu cakep, saya baca sekilas. Nanti saya mau tamatin dulu atau kita baca bareng. Kasfus Syubhatnya. Setelah kita khatam Kasfus Syubhat Syekh bin Baz, boleh itu refreshing baca Kasfus Syubhat Syarojihi. Nah. Ya, Fadlul Islamnya enggak usahlah tebel itu. Fadlul Islam kan antum muda Syarah Syekh bin Baz kan? Kalau dulu si Fikri sama Faris, Kasfus Fadlul Islamnya apa? Syekh Fauzan ya. Usul Salasahnya juga antum Syekh Fauzan kan? Masya Allah, Faris jadi Wahabi beneran Faris. Masya Allah. Ya, subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim.